بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال وتكلموا بالمنسوخ الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan dan mereka orang-orang Jahmiyah berbicara dengan dalil yang sudah dimansukh, dihapus. Yata'allaquna bi ahaditha mansukhatin aw ayatin mansukhatin darban minhum lil islami yadribuna al islama ba'dahu bi ba'din يَرُدُّونَ النَّاسِخَ بِالْمَنْسُوخِ, yaitu mereka orang-orang Jahmiyah bergantung pada hadis-hadis yang telah dihapus atau ayat-ayat yang telah dihapus dalam rangka membenturkan Islam. Mereka membenturkan Islam sebagiannya dengan sebagian yang lain, dan mereka menolak dalil yang menghapus dengan dalil yang dihapus. Qala wahtajju bil mutasyabihi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka orang-orang Jahmiyah berhujjah, berdalil dengan dalil yang samar. Samar maknanya, وَهَذَا طَرِيقُ الدَّالِّينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Dan inilah, yaitu berdalil dengan dalil-dalil yang samar maknanya. Inilah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat, yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka yang artinya, dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, di antaranya merupakan ayat-ayat yang jelas maknanya, dan itulah Ummul Kitab, dan yang lainnya ayat-ayat yang samar maknanya. Adapun orang-orang yang di dalam kalbu-kalbu mereka terdapat penyimpangan, mereka mengikuti dalil-dalil yang samar karena mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya, padahal tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah Ta'ala. فَهَاُولَٰئِ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهَا لِتَدْلِيلِ النَّاسِ. wa qasdan ila fitnatin nasi. Maka mereka ini, yaitu orang-orang yang sesat, mengikuti dalil-dalil yang samar dalam rangka menyesatkan manusia dan dengan maksud memfitnah manusia. Wa hadza laisa khassan bil jahmiyati, dan ini tidaklah khusus bagi orang-orang Jahmiyah saja. Fa kullu mubtadi'in tara fihi hadza da'a al-udala wa huwa ittiba'ul mutasyabihi min kalamillahi wa kalamir rasuli wa kalami ahli al-ilmi. Maka setiap ahlul bid'ah, engkau ketahui pada dirinya penyakit yang kronis ini, yaitu mengikuti dalil-dalil yang samar maknanya. Mengikuti yang samar maknanya dari ucapan Allah, ucapan Rasul, dan juga ucapan para ulama. Yattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka, para ahlul bid'ah, mengikuti yang samar maknanya darinya. Wa yadribuna al-muhkamati bil-mutashabihati, dan mereka membenturkan dalil-dalil yang jelas maknanya dengan dalil-dalil yang samar maknanya. Wa hadza aqsus siratil mustaqim, dan ini berkebalikan dengan jalan yang lurus. Alladzina asnallahu tabaraka wa ta'ala ala ahlihi biqaulihi وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Yang Allah Ta'ala memuji orang-orang yang menempuhnya, menempuh jalan yang lurus tersebut dengan firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya mengatakan, kami beriman dengannya, seluruhnya berasal dari Rabb kami, tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Imanun billahi wa annahu min indillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu beriman kepada Allah dan beriman bahwasanya seluruh dalil berasal dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dalil Al-Quran maupun Sunnah. Summa walhamdulillahi al-ma'rufu min hajihim annahum yarudduna al-mutashabiha ila al-muhkami fayattafiqu al-muhkamu wal-mutashabihu wa yazulu ma yatawahhamuhu al-jahalatu min at-tanaqudi wal-ikhtilafi. Kemudian walhamdulillah, yang diketahui dari petunjuk mereka, orang-orang yang menempuh jalan yang lurus, orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, adalah mereka mengembalikan dalil yang samar maknanya kepada dalil yang jelas maknanya, sehingga dalil yang jelas maknanya sepakat dengan dalil yang samar maknanya, dan hilanglah apa yang disangka oleh orang-orang yang bodoh berupa kontradiksi dan perselisihan di antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Karena Allah Ta'ala mengatakan, yang artinya, seandainya Al-Quran itu berasal dari sisi selain Allah Ta'ala, niscaya mereka akan dapati di dalamnya banyak perselisihan. Fahadihi aqidatun asliyatun inda ahli sunnati wal jama'ati annahu la tanaqudu wal ikhtilafa fi hadhihi syari'ati. Maka inilah akidah yang mendasar pada ahlus sunnah wal jamaah, yaitu bahwasanya tidak ada kontradiksi dan tidak ada perselisihan di dalam syariat ini. Nususul kitabi was sunnati kulluha la tanaqudu fiha wal ikhtilafa. Dalil-dalil Alkitab dan Sunnah seluruhnya tidak ada padanya kontradiksi, tidak ada padanya perselisihan. Thumma yufarriquna bainan nasikhi wal mansukhi wal muhkami wal mutasyabihi. Kemudian mereka ahlus sunnah wal jamaah membedakan antara dalil yang menghapus dengan dalil yang dihapus, antara dalil yang jelas maknanya dengan dalil yang samar maknanya. Fayuqaddimuna an-nasikha 'ala al-mansukhi. Maka mereka ahlus sunnah mendahulukan dalil yang menghapus atas dalil yang dihapus. Wa yurji'una al-mutashabiha ila al-muhkami. Dan mereka ahlus sunnah mengembalikan dalil yang samar maknanya kepada dalil yang jelas maknanya. وَمَا عَجَزُوا عَنْهُ يَكِلُونَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Dan yang mereka tidak mampu untuk mengompromikannya, mereka menyerahkannya kepada Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Qala fashakka kunnasa fi ara'ihim wa adyanihim. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka mereka orang-orang Jahmiyah membuat ragu manusia pada pendapat-pendapat mereka dan agama mereka, akal-akal mereka dan agama mereka. Wa hadhihi al-a'malu kulluha syarrun. Dan perbuatan-perbuatan ini seluruhnya merupakan keburukan. Syakka kunnasa, mereka orang-orang Jahmiyah membuat manusia ragu. La budda an yakuna laha atharun khabisatun wa atharun mudammiratun 'alan nasi tuqi'uhum fis syakki fi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan mereka orang-orang Jahmiyah pasti memunculkan pengaruh yang buruk, pengaruh yang menghancurkan manusia, yang menjatuhkan manusia ke dalam keraguan tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasyakku min anwa'il kufri, sementara keraguan termasuk di antara macam-macam kekafiran. Wal'iyadu billahi, la budda minal yaqini fi hadhihi al-aqaidi fi qadaya al-imani wa qadaya al-islami, la budda minal yaqini fiha, haruslah yakin di dalam akidah-akidah ini, di dalam permasalahan-permasalahan iman, dalam permasalahan-permasalahan Islam, wajib untuk yakin padanya. Lihada yadhummullahu syakkakina wa yamdahullahul muqinina. Karena inilah Allah Ta'ala mencela orang-orang yang banyak ragu, dan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang yakin. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alif Lam Mim. Kitab tersebut, yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin dengan kehidupan akhirat. Fala yartabuna fihi bal yu'minuna imanan yaqiniyan, maka mereka tidaklah meragukan Al-Quran, bahkan mereka beriman dengan keimanan yang yakin. Hum muqinuna bikulli ma ja'a bihi Muhammadun alaihi salatu wassalamu wa kulli ma akhbara bihi Muhammadun alaihi salatu wassalamu sawa'un tahaddatha 'anil madhi awil hadiri awil mustaqbali. Maka mereka, orang-orang yang Allah puji dalam ayat-ayat tersebut, meyakini segala sesuatu yang didatangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan meyakini segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sama saja, apakah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengkhabarkan tentang perkara yang telah berlalu atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wa yadkhulu fi dhalika ashratus sa'ati wa yadkhulu fihi as-siratu wal jannatu wa ma fiha min na'imin wa ma fil nari min adzabin ila akhirih. Dan masuk di dalam apa yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tanda-tanda kiamat, masuk di dalamnya pula sirat, surga, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, dan siksaan yang ada di dalam neraka, dan yang lainnya. Fala yashukuna fi shay'in min dhalika bal yu'minuna bi kulli dhalika wa yastayqinuna dhalika fi qararati anfusihim. Maka mereka, orang-orang yang Allah puji dalam ayat-ayat tersebut, tidak meragukan sesuatu pun darinya. Bahkan mereka mengimani semuanya dan mereka meyakininya di dalam lubuk jiwa mereka. Fahaulail jahmiyatu aqaiduhum kufriyatun wa tuaddi ila tashkikin nasi. Maka mereka, orang-orang Jahmiyah ini, akidah-akidah mereka merupakan kekafiran dan menghantarkan kepada membuat ragu manusia. Waman yasukku fi qadayal yaqini fahuwa kafirun. Dan barang siapa yang ragu dalam perkara-perkara keyakinan, maka dia kafir. Na'udzubillah. Qala wakhtasamu fi rabbihim wa qalu laysa hunaka 'adzabu qabrin wala hawdun. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka, orang-orang Jahmiyah, berselisih tentang Rabb mereka, dan mereka mengatakan tidak ada di sana siksa kubur, tidak ada di sana telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Angkaru hadihil asya'a, yaitu mereka, orang-orang Jahmiyah, mengingkari perkara-perkara ini. Hadihil asya'u, ya'ni thabatat bisunnatil mutawatirati. Perkara-perkara ini ditetapkan dengan sunnah yang mutawatir. Mutawatir yaitu datang dari jalan, dari banyak jalan periwayatan. Adzabul qabri sabasa bil qur'ani wa bisunnatil mutawatirati. Siksa kubur ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah yang mutawatir. Wal haudu tawatarat fihi al ahadithu, dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis mutawatir menetapkannya. Wa yunkiruna ahadits ad-dajjal wal mahdi wa ma syakala dhalika wa fiha ahaditsu mutawatiratun. Dan mereka orang-orang Jahmiyah mengingkari hadis-hadis tentang Dajjal, Al-Mahdi dan yang semisal dengannya. Padahal padanya terdapat hadis-hadis yang mutawatir. Wa yunkiruna al-mutawatirati wa yu'attiluna nusus al-Qur'ani. Dan mereka orang-orang Jahmiyah mengingkari hadis-hadis yang mutawatir dan meniadakan dalil-dalil Al-Qur'an. Wal mutawatiratul wadhihatu minas sunnati yu'attilunaha wa yuharrifunaha. Dan yang mutawatir yang jelas dari as-sunnah mereka meniadakannya dan merubahnya. Fama aswa'a wat'ahum wa aqaidahum wa manahijahum 'alal islami. Maka betapa buruknya apa yang mereka orang-orang Jahmiyah letakkan, betapa buruknya akidah mereka, betapa buruknya manhaj-manhaj mereka terhadap Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.